sallallahu ala Muhammad. Ku menangis bila ingat wajahmu, ayah, ku sangat merindukanmu. Sallallahu ala Muhammad. Cool. Selamanya kau ku kenang.